Indonesia merdeka, Indonesia jaya. Itu sudah pasti. Yang jadi masalah, jika kita sudah merdeka daripada penjajahan bangsa asing, namun tetap terjajah dalam kecurigaan bangsa sendiri, bagaimana mungkin kita bisa jaya? Kemerdekaan akan terasa kurang makna, tak memiliki kecepatan penuh untuk menjadi jaya. Karena itulah kita perlu bersama-sama memahami, menyadari, dan menerima. Kemerdekaan adalah anugerah ilahi yang patut disyukuri dengan hidup dalam kebersamaan sebagai anak bangsa. Tak terpecah belah, tapi menyatu. Berjalan untuk satu kesungguhan yang utuh. Maka, jaya bukan lagi sekedar cita-cita, tapi bisa diwujud nyatakan dalam kebersamaan anak bangsa. Ayo merdeka, tak hanya dari penjajah bangsa lain, tapi merdeka dari rasa benci, merdeka dari rasa iri, merdeka dari rasa mayoritas dan paling menguasai, merdeka dari segala alasan-alasan kekuatan ekonomi maupun kursi kekuasaan yang dimiliki. Merdeka dan jadilah Indonesia yang sesungguhnya, yang mensyukuri anugerah ilahi atas kemerdekaannya, maka jaya akan menjadi nyata kalau kita bersama. Bersama saya, Bigman Sirait.